Selamat pagi, Pak Osman. Menurut saya lumrah-lumrah aja ya, buruh menuntut segala macam juga boleh masuk. Misalnya tiap 6 bulan noblesiran kemana gitu ya. Bisa-bisa aja. Yang saya soroti adalah pemerintah. Ini pemerintah kembali lagi nggak menjalankan tugasnya. Jadi dari dulu kemana aja, ini udah tuntutannya sudah sampai ke leher, sempat udah mau tutup hidung, baru ini ujung-ujungnya kan pasar bebas yang menentukan ya. Kalau memang itu pabriknya bisa hidup dengan tuntutan begitu banyak, dia akan tutup, akan relokasi. Intinya di situ aja. Jadi semua ini kan harus berjalan berdasarkan pasar bebas ya. Jadi kalau itu industri bisa jalan, dia akan hidup ya. Kalau memang nggak bisa, dia akan mati sendiri dan pindah. Dan saya rasa ini alamnya aja ya. Jadi yang perlu disoroti adalah peran pemerintah sih, harus menjadi wasit yang benar lah. Terima kasih. Terima kasih Pak Osman. Pak Mariman, pagi. Iya pagi. Silakan Bapak komentar Anda. Iya, saya pikir begini ya. Kita boleh saja menentukan UMP berapa, apa kita tentukan komponen-komponen di dalamnya gitu. Tetapi nanti yang berlaku adalah mekanisme pasar. Karena apa, angkatan kerja kita yang nganggur itu jauh dari angkatan kerja yang sudah punya penghasilan atau punya upah gitu. Jadi si pengusaha itu dengan mudah, misalnya dia membuka lowongan untuk 10 orang, yang datang itu 100 orang. Jadi dia tinggal tawar-menawar aja sama calon karyawannya itu. You mau gak di bawah UMP? Kalau mau silakan masuk, kalau gak mau ya mohon maaf gitu. Ini kan bisa aja pemerintah atau apa institusi buruh lainnya menentukan UMP, tetapi kan nanti nggak akan jalan itu. Jadi harus dipikirkan gimana membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Saya pikir itu yang jauh lebih penting daripada kita ngatur-ngatur lah buruh itu mau digaji berapa, mau apa gitu. Memang harus ada satu standar. Karena apa? Karena untuk kebutuhan minimum mereka memang harus kita pikirkan. Tapi jangan terlalu dipaksakan gitu. Ya apalagi persaingan antar negara juga regional sudah sangat ketat. Yang ada adalah pengangguran bertambah banyak. Ya itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Mariman. Kita ke Pak John. Pagi Pak John. Pagi. Pemimpinan buruh yang aneh-aneh itu kan sudah jatuh sekali ya. Kalau sekarang dia terusin, nantinya dia akan minta TV kabel, minta apa namanya mobil, minta apa kan. Dan bukan kita tidak suka buruhnya menjadi hidup lebih baik, tapi yang wajar-wajar aja. Dan kalau kita lihat sekarang kan sudah jelas nih siapa di belakang buruh, kan sudah kelihatan napas kali kemarin. Jadi kalau menurut saya sih ini sih politis aja sebetulnya. Buruh sudah ditunggangin untuk kepentingan politik. Dan kelihatan sekali kok selama ini yang menyuarakan yang aneh-aneh kan juga BKP siapa jadi ketahuan gitu. Saya pikir yang wajar dan realistis aja. Semakin buruh mengajukan yang neko-neko, yang aneh-aneh, masyarakat sebenarnya sudah bisa lihat kok, gak simpatik jadinya dengan aksi-aksi mereka. Saya kira itu aja. Terima kasih Pak John. Selamat siang Pak Henry. Siang, saya cuma ingin menegaskan lagi ya. Coba kalau bisa disinggung ulang lah pemerintah ini, disinggung ulang dengan kenaikan kebutuhannya ini. Uangnya apa ya, dampak negatifnya banyak, mudaratnya juga banyak. Kasian nanti ada pengurangan karyawan, PHK aja besar-besaran banyak. Satu itu, kedua, produksi kita akan tertinggal dengan negara-negara asing. Sekarang aja kita udah tertinggal, kita pesaing udah bareng-bareng masuk banyak. Intinya ditinggal ulang lah ini pemerintah kita ini. Jangan dia kata enak-enaknya, saya nanya dewe aja. Terus satu itu, buruh meminta tunjangan pulsa, koran, apa semuanya itu wajar saya bilang. Mereka yang di atas itu ditunjang semuanya, ditanggung biaya hidupnya sampai apapun mereka gitu aja. Ditinggal ulang lagi lah. Makanya. Terima kasih Pak Henry. Pak Teguh, selamat ya. Siang. Siang Bu Duna. Kalau zamannya saya jadi karyawan sudah 30 tahun, sekarang udah mau pensiun. Tapi zaman dulu-dulu nggak upgrade ke sekarang ini. Karena dulu pemerintahnya tegas. Jadi UMP itu tidak setiap tahun dikumandangkan, dituntut 5 tahun apa berapa tahun. Nah, tetapi setiap tahun karyawan tidak mendapat kenaikan dari perusahaan kalau perusahaannya mampu sesuai yang berlaku, apa mengikuti inflasi, apa mengikuti kenaikan di perusahaan, dan bonus THR juga jalan terus. Bahwa sekarang tiap tahun terus saja bikin resah, bikin resah orang, kayaknya nggak pas gitu. Kemudian subsidi juga harus, baik itu listrik harus subsidi supaya barang nggak naik, BBM harus subsidi supaya barang-barang nggak naik. Itu perlu dijaga barang-barang, jangan dinaik-naikin terus. Itu yang bikin gelisah manusia. Makasih Bu. Ada tuh, selamat siang. Selamat siang Ibu. Silakan pada tuh. Ya, untuk masalah listrik. Listrik itu kan dikuasai oleh negara. Dan untuk sesuai dengan pasal 33 kan kita untuk undang-undang dasar kan ada itu. Buat segala yang berhubungan dengan masyarakat banyak itu kan dikuasai negara. Nah, kalau menurut saya listrik enggak usah dinaikkan, subsidi wajib. Air juga subsidi wajib. Nah, cuma yang perlu diperhatikan di sini, pengusaha kan banyak kena pungli itu. Saya yakin kalau pungli itu dihapuskan, bayar UMR berapapun di perusahaan itu sanggup kok. Gitu loh. Ya mungkin dibersihkan di pejabat-pejabatnya lah. Mudah-mudahan nanti presiden yang baru bisa lebih memakmurkan masyarakatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Datu. Bapak Tony, selamat siang Pak. Halo, ya selamat siang. Silakan Pak. Gini, daripada naikin listrik, naikin itu, mendingan intensifikasi pajak aja sama 1% orang yang nguasain 41% kue ekonomi nasional, gitu aja. Terima kasih. Pak Gilbert, selamat siang Pak. Iya, kalau menaikkan pajak sama juga sih, ya nggak kreatif juga ya. Kalau saya sih nilainya ini keterlaluan juga ya. Udah listriknya naik, gurunya ya mintanya bukan-bukan ya. Parfum, pulsa, koran, topek, apalagi nanti. Nanti sekalian kalau dia main ke rumah brother, minta dibayarin juga kali. Makasih. Terima kasih Pak Gilbert. Pak Hendri. Iya. Selamat siang, silakan Pak. Ya, saya cuma mau pendapat aja. Ini kabinet kita Indonesia Bukan Kedua, kalau jabatannya sudah mau plastik, ya sudah lah, diam saja, nggak usah bikin-bikin yang macam-macam lah. Nah, itu semua, nggak tingkah, nggak enak, gitu aja, makasih. Ya, terima kasih Pak Hendri. Selamat sore Pak Aryo. Selamat sore. Silakan. Ya, itu wajar, Bu. Soalnya pemerintah itu bisanya cuma naik-naikin. Kalau barang itu dinaikin kan itu namanya inflasi. Kan buruh juga enggak ini, daya belinya enggak ada, lemah. Jadi daya beli turun. Itu sebenarnya yang salah ya memang pemerintah. Soalnya pemerintah enggak bisa jaga kestabilan harga. Pemerintah itu teorinya aja tinggi-tinggi, bagus-bagus. Kenyataannya duitnya yang enggak laku. Jadi rupiah itu seperti sampah. Uang 1000 sekarang nggak bisa dibuat beli apa-apa, nilainya nggak ada. Ya dari saya sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Agus. Sore. Silakan Pak Agus. Ya itu benar, pemerintah yang nggak parah ya. Katanya berhasil, lucu saya. Kalau dia bilang berhasil, berhasil apanya? Semua naik terus, uang nggak ada artinya, nggak berharga. Kalau di luar negeri itu kayaknya kaya banget kita. Jadi ya itulah keberhasilan dari presiden sekarang katanya. Terima kasih.